terkenal dan dikenal. Ini penting dalam hidup kita. Menjadi orang terkenal, banyak yang bisa. Anda jadi artis, kemudian meledakkan satu nilai yang tinggi karena film Anda sangat disukai. Anda terkenal. Mungkin Anda tidak hebat-hebat amat, tapi ceritanya bagus amat. Ah, mungkin juga ceritanya gak bagus-bagus amat, tapi teknologinya tinggi amat. Ah, mungkin juga teknologinya tidak tinggi-tinggi amat, tapi pengelolaan tangan sutradara dingin membuatnya menjadi hebat. Artinya, 1001 kemungkinan hebat bisa membuat Anda menjadi terkenal. Persoalannya, apakah Anda dikenal? Ah, ini menjadi pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana mungkin orang terkenal tidak dikenal? Kalau orang terkenal, pasti karena dikenal. Ya, kenal fotonya. Ya, kenal orangnya karena pernah ketemu muka dengan muka. Tapi sejujurnya, tidak tentu orang mengenal Anda seutuhnya. Itulah persoalannya. Anda menjadi orang yang terkenal di depan banyak orang, tapi banyak orang tidak mengenal Anda dengan baik, siapa sesungguhnya Anda, perilaku kehidupan sehari-hari Anda. Banyak orang terkenal yang ternyata beda dengan apa yang kita pahami. Ambil kata kisah tentang cerita orang-orang terkenal yang bertutur bahwa hidup mereka panjang sabar, cinta demokrasi, bahwa mereka sangat memperhatikan orang susah dan di bawah. Tapi ternyata orang di bawah tidak pernah mengenal mereka dan merasa justru teraniaya dan terinjak-injak di sana. Atau para pecinta demokrasi menjadi bingung lalu bertanya, di mana Anda ada karena saya tidak pernah bertemu muka. Atau kemudian Anda menjadi seorang penceramah, menceritakan kisah-kisah agama yang baik dan luar biasa. Tapi orang juga bertanya, cerita Anda baik, luar biasa, tapi kami tidak pernah melihat dan mengerti itu sepenuhnya, karena Anda tidak pernah ada di sini. Anda memang terkenal, tapi kami tidak kenal. Ironi bukan? Apakah itu Anda pribadi? Tanyalah diri. Jangan-jangan Anda orang yang terkenal tapi tidak dikenal. Minimal Anda terkenal di kampung tapi tidak dikenal oleh orang kampung. Semoga Anda bijak menemukan makna di dalamnya. Menjadi orang yang terkenal dan dikenal, itu komitmen yang layak dibangun. Terkenal, tak dikenal, itu membahayakan dan perlu dihindari. Awas, jangan sampai terjebak. Bersama saya, Bigman Sirait.